Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين sekalian, alhamdulillah kita awali pertemuan kita di malam kali ini, pembuka awal Dzulhijjah tahun 1443 Hijrah, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beriman dan beramal saleh. Dan alhamdulillah, di antara amal saleh yang telah kita tunaikan, kita telah laksanakan salat maghrib berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga saudara-saudari kita yang terhubung dalam kesempatan kali ini di berbagai belahan dunia yang mengikuti dan tepat sesuai dengan waktu solatnya, diberikan kekuatan untuk menunaikan solat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada malam hari ini hamba-hamba Allah yang berkehidupan namun belum beriman diberikan kekuatan dalam lisan dan jiwa mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu bertaubat dan menjalani sisa hidup dengan lebih baik, hayatan thayyibah, dan insyaallah berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sekalian, seperti disampaikan dalam flyer sebelum kajian di akun resmi kita, bahwa malam ini kita akan mencoba untuk mengawali pembahasan khusus. Jadi di antara Ta'lim Aqsa ini ada dua materi pokok. Materi yang diajarkan berkelanjutan terkait tafsir Al-Quran, dan kita telah sampai di ayat ke-21 surah Al-Baqarah. Lalu yang kedua adalah topik-topik khusus jika memang momentumnya mendekati atau bersamaan dengan momen-momen istimewa yang tidak berlangsung setiap saat. Karena itu menjelang Ramadan kita membahas fikih Ramadan, sehingga ketika sampai di bulan Ramadan kita tidak sibuk mengkaji hukum lagi, tapi punya kesempatan luas untuk mengamalkan kurikulum yang telah kita susun sebelumnya. Saat ini ada momen yang sangat besar yang diisyaratkan dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat berlimpah dan ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Lalu bukan hanya dipraktekkan, tapi dimotivasi langsung oleh perbuatan para sahabat yang mulia. Bahkan di lingkaran satu Nabi SAW sejak awal berpindah ke momen yang dimaksudkan itu. Itulah yang dimaksud awal bulan Dzulhijjah, tepatnya 10 hari pertama Dzulhijjah plus, kalau di Al-Bukhari itu pakai plusnya. Nanti di Kitabul Aidaini, konsentrasi kita, fokus kita